بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Pada kesempatan siang hari ini mari kita mengambil beberapa fawaid dari sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis ini termaktub di dalam kitab Sahih Muslim, juga hadis ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam karya beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Hadithu Thani, hadis yang kedua di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, qala an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhata yawmin dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kami tengah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada satu hari. Idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadish sya'ri. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, indah dipandang. La yura 'alaihi atharus safar. Tidak nampak pada laki-laki itu tanda-tanda bepergian. Wala ya'arifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenal laki-laki tersebut. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hingga laki-laki itu pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataih, kemudian laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya kepada lutut kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian laki-laki itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha, di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu ialah engkau bersyahadat, mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanannya. Qala, kemudian laki-laki itu menyatakan, sadaqta, engkau benar. Qala, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqahu. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, mengherankan kami, ia bertanya, ia pula yang menyatakan atau membenarkannya. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang al-iman. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Qala, sadaqta, kemudian laki-laki itu menjawab, engkau benar. Qala, laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tak mampu untuk melihatnya, maka sesungguhnya ia Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tiadalah orang yang ditanya tentang hari kiamat tersebut lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Qala, maka laki-laki itu pun bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal ammatu rabbataha. Yaitu apabila budak wanita telah melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a'a sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, penggembala kambing, saling berlomba mendirikan bangunan. Qala, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, thumman talaqa falabithu maliyya. Kemudian laki-laki itu pergi bertolak, maka aku pun sesaat terdiam. Thumma qala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi? Qultu, maka aku jawab, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Maka sungguhnya laki-laki itu adalah Jibril. Ia datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajari kepada kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, hadzal haditsu haditsun 'azimun. Hadis ini adalah hadis yang teramat agung. Bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arkanal Islam wa arkanal iman. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rukun-rukun Islam dan tentang rukun-rukun iman. Wa bayyana fihi al-ihsan, kemudian di dalam hadis itu pun dijelaskan tentang al-ihsan. Wa bayyana fihi syai'an min alamatis sa'ah. Kemudian di dalam hadis itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang sebahagian dari tanda-tanda terjadinya kiamat. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hadzal haditsu bayyana ad-din kullah. Maka hadis ini telah menjelaskan agama secara menyeluruh. Wa anna ad-din maratib. Dan sesungguhnya agama itu bertingkat-tingkat. Wan nasu laysu ala haddin sawain fid dini. Dan kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, manusia itu tidak sama tingkatannya di dalam agama. Faminhum al-muslimu thummal mu'min thummal muhsin. Sebagian dari mereka al-muslim pada tingkatan sebagai seorang muslim, kemudian meningkat menjadi mukmin, kemudian meningkat menjadi muhsin. Qala wa hadhihi maratibu ba'daha fawqa ba'din. Dan tingkatan-tingkatan ini sebahagian atas sebahagian yang lainnya. Artinya berjenjang. Sebahagian di atas sebahagian yang lainnya. Wa ba'daha awsa'u min ba'din. Dan sebahagiannya lebih luas dibanding sebahagiannya yang lain. Illa annahu labudda min ahadi hadhihi al-maratibi hasab al-istita'ah. Maka sesungguhnya sebuah keharusan seseorang itu berada di salah satu dari tingkatan-tingkatan tersebut tergantung dari kemampuannya. Ikhwafidin a'azakumullah. Kalau kita merenungi apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, maka kita akan mendapatkan pelajaran bahwasannya ketika kita menghadapi masyarakat, ketika kita menghadapi sekelompok orang, kita akan mendapatkan satu pelajaran bahwasannya pada sekelompok orang atau sekelompok masyarakat itu tidaklah sama tingkatan pemahamannya, kapasitas keilmuannya, karena sesungguhnya manusia itu memiliki jenjang, bertingkat sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Melihat kondisi yang demikian, tentu kita akan memperlakukan mereka pun secara berbeda pula. Ini salah satu faedah ketika kita berhadapan dengan sekelompok manusia, bahwasannya di antara mereka tingkatannya berbeda-beda. Bagi seorang dai, ketika merenungi apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, tentunya ia akan melihat bahwasannya mad'u yang ada di hadapannya, mereka memiliki kadar yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dalam memperlakukan orang-orang yang ada di hadapannya di dalam ketika sedang berdakwah, maka itu disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Disinilah letak ketika kita merenungi hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ini, akan tumbuh pada diri seseorang sikap hikmah di dalam menyikapi, di dalam memperlakukan satu kelompok manusia, karena sesungguhnya di antara mereka memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kita diberi tugas untuk mendidik anak-anak, maka kita pun akan melihat dan bisa menerapkan faedah daripada hadis ini, bahwasannya di antara anak-anak yang ada di hadapan kita berbeda-beda. Ada mungkin anak yang orang tuanya baru mempelajari salaf, tentu akan berbeda orang tua yang demikian di dalam memberikan warna kepada anaknya. Ada orang tua yang mungkin sudah lama belajar ta'lim, ini pun akan berbeda pula di dalam memola pendidikan anaknya di rumahnya. Maka ketika seorang yang diamanati untuk mendidik mereka, tentu mereka akan, tentu seorang pendidik ini akan menyadari bahwasannya anak-anak yang ada di hadapannya adalah anak-anak yang berbeda-beda tingkatannya. Kemudian ketika mereka bertingkat-tingkat, berbeda, maka pola perlakuannya pun berbeda pula. Tidak kemudian kita menyeragamkan bahwasannya semuanya memiliki pola yang sama. Ini adalah satu di antara faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala qawluhu bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun disebutkan bahwasannya kami tengah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, faqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum min 'adatihim annahum yajlisuna ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yata'allamuna minhu wa yastarshiduna minhu wa yas'alunahu an umuri dinihim wa dunyahum. Sungguh para sahabat, semoga Allah meridai mereka, di antara kebiasaan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka suka duduk-duduk bersama Nabi, duduk-duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam rangka apa? Yaitu yata'allamuna minhu, mereka mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yastarshiduna minhu, dan kemudian para sahabat meminta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yas'alunahu an umuri dinihim wa dunyahum, Dan mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang urusan agama mereka dan juga urusan keduniaan mereka. Sebuah majlis yang diberkahi. Sebuah majlis yang memberikan sekian banyak manfaat. Majlis di mana di situ, di dalam majlis tersebut terdapat seorang alim. Dan kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, dekat dengan para sahabat, menciptakan suasana yang penuh akrab, yang penuh kekeluargaan, sehingga para sahabat tidak segan untuk bertanya, sehingga para sahabat tidak kemudian merasa kesulitan untuk meminta bimbingan. Para sahabat tidak malu untuk bertanya yang terkait dengan urusan-urusan agama, urusan-urusan dunianya bahkan. Majlis yang seperti ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang disenangi, yang senantiasa didekati oleh segenap manusia. Disenangi, didekati tentu ada sebab. Sebabnya adalah akhlaknya yang mulia. Disenangi, didekati tentu ada yang menjadikan daya tarik sehingga orang kemudian ingin senantiasa bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau memiliki jiwa yang begitu perhatian, begitu peduli kepada orang lain. Maka dari sini menunjukkan bahwasannya figur beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah figur yang merupakan tipe pemimpin yang disukai oleh para sahabat. Belum lagi kapasitas dari sisi keilmuan, dari segi kemampuan beliau untuk membimbing para sahabat, sehingga kemudian majlis-majlis yang seperti itu disukai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa fi jalsatin, dan dalam salah satu dari jalsah beliau, salah satu dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min jalasatihim ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermajlis bersama para sahabat, atau para sahabat bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihim rajulun fi suratin ajibah, tiba-tiba kemudian masuk seorang laki-laki ke hadapan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam bentuk yang menakjubkan. Laki-laki ini datang, muncul di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam bentuk yang mengagumkan, takjub. Kemudian itu digambarkan di dalam hadis, "Ittala 'alaina rajulun syadidun bayadith thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun." Tiba-tiba muncul seorang laki-laki di hadapan kami yang berpakaian putih bersih, berambut hitam, indah. Tidak nampak pada diri laki-laki tersebut bekas-bekas bepergian. Dan satu di antara kami tidak ada yang mengenal laki-laki tersebut. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "Fahadha minal ajaib." Dan ini adalah termasuk hal-hal yang menakjubkan itu tadi. Kenapa demikian? Sehingga termasuk hal yang mengherankan. Li'annahu law kana min ahlil balad la'arafuh. Karena sesungguhnya jika laki-laki itu termasuk penduduk Madinah, tentu para sahabat akan mengenal laki-laki itu. Fadalla ala annahu min kharijil balad. Ini menunjukkan bahwasannya laki-laki itu bukanlah termasuk penduduk Madinah. Karena para sahabat tidak mengenal siapa laki-laki itu. Walakin akan tetapi laisa alaihi atharu safar. Namun kalau benar laki-laki itu bukan penduduk negeri, tentunya laki-laki ini dari tempat yang jauh. Laki-laki ini dari luar daerah. Tetapi kalau dari luar daerah, laisa alaihi atharu safar. Ternyata tidak nampak tanda-tanda kalau dia ini orang yang sedang bepergian. Ini minal ajaib. Ini yang termasuk sesuatu yang mengherankan. Sehingga para sahabat, siapa ini? Orang jauh, tidak ada tanda-tanda kalau dia ini telah bepergian, habis safar. Tidak ada tanda-tanda. Kalau bukan orang jauh, orang sini, juga kami tidak pada mengenal. Kami tidak mengenalnya. Para sahabat tidak mengenalnya. Qala li'anal adata annal musafiro yakunu sya'fa. Karena sungguhnya kebiasaan orang yang bepergian itu dalam keadaan kondisinya tidak rapi, kondisinya berdebu, kusut masai berdebu, kan begitu. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, asy'atha akbar. Rambutnya kusut masai berdebu, itu tanda-tanda orang safar. Tapi yang demikian itu tidak juga nampak. Ya. Kalau orang ini dari jauh, berarti dia safar, tidak nampak tanda-tanda safarnya. Nampak bajunya putih, bersih, rambutnya pun hitam, rapi. Ya. Tidak nampak. Sementara kalau ini ahlul balad, para sahabat tidak mengenalnya. Inilah yang dikatakan minal ajaib. Sesuatu yang mengherankan. Maka laki-laki yang muncul di hadapan para sahabat bukanlah orang yang asing dan juga bukan orang penduduk negeri tersebut. Kenapa demikian? Orang asing juga tidak ada tanda-tanda safar. Kalau penduduk negeri, para sahabat tidak mengenalnya. Qala wa tabayyana fil akhiri, maka akan jelas nanti pada akhir hadis ini, anna hadzal rajula huwa Jibril alaihi salam, sesungguhnya laki-laki itu adalah Jibril alaihi salam, ata bi hadhihi surah, yang datang dalam bentuk rupa manusia. Yang datang dalam bentuk rupa manusia. Qala wa kana Jibrilu alaihi salam ya'ti ila nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghalib fi surati rajulin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Jibril alaihi salam datang kepada nabi pada umumnya, kebanyakan ketika Jibril itu datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin, yaitu dalam bentuk seorang laki-laki. Li anna bani Adam la yastati'una ru'yatal malak ala khilqatihi al malakiyah, karena sesungguhnya manusia tidak akan mampu, keturunan Adam yaitu manusia tidak akan mampu untuk melihat malaikat dalam wujud aslinya. Tidak akan mampu untuk melihat malaikat dalam wujud aslinya. Fakana ya'ti fi suratin rajulin hatta la yanfurun nasu binhu. Sehingga kemudian malaikat Jibril alaihi salam itu datang ke hadapan Nabi dan para sahabatnya dalam bentuk rupa sebagai seorang laki-laki. Hingga kemudian orang-orang pun tidak berlarian. Kenapa berlarian? Ya mungkin takut, mungkin kaget, mungkin terkejut. Qala wala yastauhisu minhu, sehingga kemudian orang-orang pun mereka tidak takut terhadapnya. Hadza huwal ghalib, ini pada umumnya. Umumnya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa manusia. Li annal malaikata la tadhharu li bani Adam fi suratiha al-haqiqiyah. Karena sesungguhnya malaikat itu tidaklah menampakkan di hadapan manusia dalam bentuk aslinya. Illa inda nuzulil maut, kecuali ketika turunnya al-maut. Au awil azab, atau ketika turunnya siksa. Malaikat turun dalam bentuk aslinya ketika menjelang kematian atau akan turunnya siksa. Fa idza najala al-mautu aw al-'adzabu wal 'iyadhu billah dhaharat al-mala'ikatu 'ala suratiha, maka apabila turun kematian ataupun siksa, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari yang demikian, maka malaikat akan menampakkan dalam bentuk aslinya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat ke-22. Yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzil lil mujrimin. Pada hari itu mereka melihat malaikat dalam bentuk wujud aslinya. La busra, tidak ada kegembiraan pada diri mereka. Yauma idzil lil mujrimin, pada hari itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Bagi orang-orang yang berdosa. Qala amma idza ja'u fi halatil amni. Adapun apabila para malaikat itu datang dalam situasi kondisi yang aman, fa innahum ya'tuna bi suratin ma'lufatin linnas, maka malaikat itu akan datang dalam bentuk rupa manusia. Wallahu aqdarahum 'ala at-tasawwuri biswarin mukhtalifah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada para malaikat atas perubahan bentuk tersebut, sehingga bentuknya mukhtalifah, bermacam-macam. Bisa berwujud, wujudnya itu bisa macam-macam, berbeda-beda satu dengan lainnya. Setengah dua, oh jam 12. Tapi kita skorsing dulu untuk adzan. Skorsing apa dicukupkan sampai di sini? Sudah capek nunggunya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda untuk waktu salat. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.